Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aku bi isanin ila yamitin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Ikhwah, tema ini menjadi bahasan kita karena tahu banyak yang ditanyakan kepada Arifin. Apa sih ini, bukan kita ini kok gelisah terus hidup. Allahu Akbar. Inilah jadi judul kita bahasan ini. Mengapa gelisah? Kita bahas sekarang. Pertama, gelisah jelas karena banyak dosa. Semakin banyak dosa yang ia lakukan, semakin gelisah dia. Kalau dibilang tenang dengan dosa, bohong. Seakan saja wajahnya, penampilannya, tapi hatinya terus raibah. Dalam keraguan, dalam kegelisahan, dalam ketidaknyamanan, dalam ketidaktenangan. Pelos dunup, syokmon. Orang banyak dosa itu banyak gelisahnya, banyak sialnya. Kalaupun diberi senang hanya soal waktu istidrat namanya. Itu udah sebentar saja. Maka jauhi dosa. Ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahwa dzanbu ya Rasulullah? Apa itu dosa ya Rasulullah?" "Mahaka bi sadrika wa yakhafu an yatli 'alaihi an-nas." Dosa adalah sesuatu yang buat gelisah dan fatakhafu, engkau takut sekali. Orang tahu apa yang ada di hatimu. Ya gelisah jadinya. Koruptor, penipu, maling yang sembunyi-sembunyi itu menyimpan kegelisahan. Walaupun dia selamat, KUHP keluar uang habis perkara, tapi tidak akan menghilangkan kegelisahan pada dirinya. Karena lama dia hidup. Dia mati, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana tenang maksiat, ciptakan kegelisahan, kemudian banyak menuntut. Kurang bersyukur atas ni'am, nikmat-nikmat Allah. Patah katakan telur yang di tangan dia lepaskan untuk mendapatkan burung yang di atas. Atau kalau dia syukuri ini, dia bisa tetaskan telur ini. Allahu Akbar, dia kembang biakan lagi. Syukur. Kita ini terlalu banyak menuntut kepada Allah. Pada terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mata sakit kita udah gelisahnya luar biasa. Padahal yang telinga sehat, tangan sehat, jantung, paru-paru, tidak. Syukuri kepada Allah. Tapi yang satu itu terus seakan menutup semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Satu doa saja kita tidak diijabah oleh Allah, kita melupakan semua kebaikan Allah kepada diri kita. 99,9 nikmat, hanya 0,1% ujian Allah, musibah yang datangkan, kita lupakan semua nikmat itu. Ketika orang soleh itu diberitahu oleh dokter, bapak mengidap penyakit diabetes. Jadi bapak kurangi makan minum yang ada gulanya. Apa jawaban bapak yang soleh itu? Alhamdulillah, 64 tahun saya sudah diberi nikmat untuk menikmati gula. Beda kan? Orang banyak menuntut, gelisah. Kemudian orang cinta dunia, biang gelisah. Ubud dunia rasuli kulli khati'atin. Orang kalau cinta dunia, sumber dari semua kegelisahan itu. Karena pikirnya dunia, dunia, dunia, dunia, capek. Dan sandiwara itu kosong. Berangkat gelap, pulang gelap. Kalau di pesantren disebut waiting for death, for death. Jadi menunggu kematian. Aktivitasnya itu menunggu kematian. Kosong, gak jelas tujuan hidupnya. Tidak satupun ada ayat Al-Quran Allah memuji tentang dunia. Nada. Allah selalu memuji tentang kehidupan akhirat. Wa inna dara akhirat lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Makanya orang beriman itu tenang banget hidupnya. Kenapa? Energinya itu selalu dalam ibadah, taat, amal saleh, kemudian akhlak, rezeki yang halal. Jadi dalam baik, gimana gak tenang? ini menciptakan sifat buruk ini. Orang jadi maling, jadi menipu, jadi berzina, semua gara-gara cinta dunia. Kemudian banyak berharap pada manusia. Makin besar harapan kita pada manusia, semakin besar kekecewaan kita. Kecewa kita karena terlalu banyak berharap dengan manusia, berharap besar kepada orang yang kita cintai akan mencintai kita. Lalu kita melayani secara maksimal. Dia satu saat namanya manusia punya kilap, punya kesalahan. Kecewa kita. Mengharapkan anak kita yang kita didik nanti menjadi anak yang saleh. Ternyata dia anak yang durhaka, yang menyakiti. Kecewa kita, sakit kita akhir. Allahu Akbar, berharaplah kepada ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah. Innama ashku basti wa hudni ilallah. Berharap sajalah hanya kepada Allah. Kemudian terus maksiat, jelas. Orang terus maksiat itu gelisah terus. Bahkan gelisah kalau dia gak maksiat. Aneh kan? Begitu maksiat, gelisah lagi. Nanti kita bahas bab khusus kenapa orang maksiat terus. Kemudian tidak sungguh-sungguh taubat. Mulang terus dia maksiat. Mana bisa tenang orang yang gak taubat itu. Kalau taubat, yumatikum mataan hasana. Walaupun dia sholat tapi tidak taubat, sungguh-sungguh masih ada bayangan maksiat, tapi masih maksiat lagi juga. Orang egois, tidak tenang. Anani, dia ingin menguasai, ingin memiliki semuanya. Gelisah terus, suaminya pergi, gelisah. Stres, curiga terus. Kemudian, sombong. Wah, ini penyakit lama nih. Dan awal dari penyakit makhluk yang dibuat oleh iblis, ini menciptakan kegelisahan. Iblis itu sangat gelisah sampai berhasil membuat makhluk Bani Adam ini terjerembab dalam maksiat. Dari terus dia goda. Ini sombong, ini gelisah. Apalagi dengki, hasud. Gak boleh ada orang yang menyaingi diri dia. Ada yang lebih sedikit, gelisah dia. Orang yang gak dia kenal saja bisa didengki sama dia. Makanya sifat hasud ini sifat mudah gelisah dan mengidap penyakit gelisah. Kemudian pendendam, apalagi ini dendam kesumat lagi. Nauzubillah, tambah gelisah dia. Mau tahu nggak orang sukses bila dia mampu memerdekakan sifat pelit pada dirinya? Mau tahu nggak orang yang paling tenang, paling bahagia di muka bumi ini? Orang yang mampu memerdekakannya dari sifat pelit. Orang pelit ini gelisah. Keluarganya datang ke rumah, bayangannya minjem duit aja udah. Cepat-cepat dia pasang koyo di sini. Cerita susah duluan supaya nggak dipinjam duitnya. Padahal sahabatnya, keluarganya tahu untuk silaturahim. Menderita ini pelit. Pelitnya penyakit loh ya kawan. Dan pelit itu nggak disukai sama siapapun, termasuk orang pelit nggak suka sama orang pelit. Kan menderita banget. Nah, intinya kegelisahan itu karena kelemahan iman semua. Tapi kalau benar-benar imannya kuat, falahumul amnu. Dia Allah beri ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Belum di akhirat, di dunia pun dia tenang. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Allah gembirakan pada hamba yang taat itu di dunia ketenangan, kebahagiaan, apalagi di akhirat. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah beri ketenangan pada diri kita dan Allah cabut sifat gelisah pada diri kita. Mulai saat ini, sungguh-sungguh taubat, taat kepada Allah. Jangan maksiat lagi. Raihlah kebahagiaan di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Dan itu janji Allah kepada hamba yang sungguh-sungguh beriman dan taat kepadanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan arifin, ikhwatal iman, cahaya ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.